Angga Kusuma Wijaya. Ustadz Abdul Somad mau tanya, apa kita boleh membagikan takbiran sebelum hari raya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah jumlah bilangan Ramadan itu 29 atau 30. Walitukabbirullah, bertakbirlah. Ala ma hadakum, sesuai dengan yang diberikan tuntunannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan itu kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga cara. Yang pertama, tetapkan dulu 29 atau 30. Lalu kemudian bertakbir mengagungkan Allah. Dengan itu diharapkan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Start waktunya itu kapan? Terbagi pada dua pendapat ulama. Yang pertama, dari mulai malam Idul Fitri itu baru bertakbir. Habis maghrib sampai besok khatib naik mimbar. Pendapat yang kedua, ketika pagi itu, pagi mau berangkat, mau menuju tempat sholat id, nah itulah baru bertakbir. Sampai khatib naik ke atas mimbar, nah khatib naik ke atas mimbar, Idul Fitri, habis. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Yang takbir hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu Idul Adha, hari Tashrik, 11, 12, 13. Wallahu'alam bishawab.